Jabil datang dari kota Pasuruan bersolawat untuk selamat selamat untuk Dies Maulidia STIT PGRI Pasuruan keempat belas para hadirin dan dewan juri ikut serta di pesta ini bersama kita grup Senjabil mengharap syafaat Nabi. Selamat, selamat untuk Dies Maulidia STIT PGRI Pasuruan keempat belas. Selamat STIT Semoga jaya dan barokah maju dan terus berjaya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا الله.